selamat datang buat para pengunjung sekalian. Ini adalah penampilan kami bersama Firly Discotheque dan kami dari United Remixer Manado, dan selamat menikmati acara ini.